Atuko. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Sehat-sehat ya kalian semua? Barakallahu fikum. Siapa yang sudah tidak sabar menunggu cerita kakak selanjutnya? Kemarin, kisah kita sampai pada sifat dan akhlak Rasulullah SAW pada masa mudanya. Untuk itu, yuk kita lanjutkan kisahnya. Adik-adik, kabar tentang pemuda yang berakhlak mulia yang bernama Muhammad SAW ternyata sudah tersebar di mana-mana loh. Berita itu pun terdengar oleh seorang wanita, pedagang yang kaya raya yang bernama Khadijah binti Khuwailid. Beliau adalah wanita bangsawan Quraisy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Rasulullah SAW pada kakek beliau yang keempat, yaitu Khusay bin Kilab bin Fihr. Khadijah pun menawarkan dagangan untuk dibawa ke Syam kepada Rasulullah SAW adik-adik. Dan Khadijah berani membayar upah yang lebih banyak daripada upah yang biasa diberikan kepada pedagang lainnya loh. Masya Allah ya adik-adik. Dan Rasulullah SAW menerima tawaran tersebut. Berangkatlah beliau ke Syam dengan ditemani oleh budak Khadijah yang bernama Maisarah. Sesampainya di Syam, Muhammad SAW mulai melakukan perdagangan. Beliau pun menjual barang-barang yang dititipkan Khadijah dan membeli barang-barang yang diinginkan. Tanpa membutuhkan waktu lama, beliau memperoleh banyak keuntungan. Setelah semua barang habis terjual, Muhammad SAW kembali ke Mekah. Pada saat melihat banyaknya keuntungan yang beliau peroleh, Khadijah merasa sangat senang. Singkat cerita adik-adik, karena akhlak yang mulia Rasulullah SAW, Khadijah pun merasa jatuh hati. Dan akhirnya, Rasulullah SAW menikahi Khadijah adik-adik. Dari pernikahan tersebut, dikaruniai beberapa putri dan putri, yakni Al-Qasim, Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, dan Fatimah. Semua putra beliau meninggal ketika masih kecil. Adapun putri-putri beliau meninggal ketika beliau masih hidup, kecuali Fatimah. Fatimah wafat 6 bulan setelah Rasulullah SAW wafat. Adik-adik, Muhammad SAW dikenal sebagai orang yang tenang, jujur, lagi amanah. Suatu ketika, Quraisy ingin memperbaiki bangunan Ka'bah. Mereka pun mulai bergotong royong. Setiap kabilah mendapatkan tugasnya masing-masing. Pada saat pekerjaan hampir selesai, muncul sebuah persoalan. Siapakah yang pantas meletakkan Hajar Aswad di tempat semula? Setiap kabilah pun merasa lebih berhak melakukannya. Semua ingin memasang Hajar Aswad. Tidak ada yang mau mengalah. Akhirnya, mereka memutuskan untuk berperang. Siapa yang menang, dialah yang berhak memasang Hajar Aswad. Namun, Abu Umayyah bin Al-Mughirah mengusulkan perdamaian di antara mereka. Dia berkata, "Hai bangsa Quraisy, jadikanlah orang yang pertama masuk lewat pintu masjid ini sebagai hakim yang memutuskan perkara kalian." Mereka semua setuju dengan usul tersebut. Siapa ya kira-kira yang masuk masjid pertama kali? Bisakah kalian menebaknya adik-adik? Akhirnya, setelah beberapa saat, orang tersebut pun muncul. Ternyata Allah menghendaki bahwa Nabi Muhammad SAW lah yang masuk masjid pertama kali. Ketika melihat beliau masuk, mereka berseru, "Ini dia Muhammad Al-Amin. Kami ridho dengan keputusannya." Muhammad SAW akhirnya mengambil sehelai kain. Beliau letakkan Hajar Aswad di atas kain tersebut. Beliau berkata, "Hendaklah setiap kabilah memegang ujung dari kain ini dan mengangkatnya bersama-sama." Mereka pun mematuhi kata-kata Muhammad SAW. Setelah Hajar Aswad berada dekat dengan tempat yang telah disediakan, Muhammad SAW mengambil batu tersebut dengan tangan beliau yang penuh berkah. Setelah itu, beliau memasangin tempat itu. Peristiwa ini terjadi ketika beliau berusia 35 tahun. Masya Allah, begitu adil ya Rasulullah SAW adik-adik. Kegemaran beliau beribadah di Gua Hira semakin besar adik-adik. Suatu hari, datanglah Jibril alaihissalam menemui beliau. Ketika itu, beliau sedang berada di Gua Hira. Pada saat melihat Jibril, beliau pun ketakutan dan adik-adik. Jibril berkata, "Bacalah." "Saya tidak bisa membaca," jawab beliau. Jibril pun mendekat beliau sambil berkata, "Bacalah." Demikian terjadi berulang-ulang kali. Akhirnya, beliau mengikuti bacaan Jibril, yaitu 5 ayat pertama surat Al-Alaq. Inilah wahyu pertama kali turun kepada beliau. Inilah awal beliau diangkat menjadi nabi. Setelah Jibril pergi, Muhammad SAW segera pergi meninggalkan Gua Hira. Beliau pulang ke rumah dengan wajah yang pucat. Sesampainya Rasulullah SAW di rumah, beliau berkata kepada Khadijah, "Selimutilah aku, selimutilah aku." Khadijah pun menyelimuti beliau. Khadijah juga menghibur beliau hingga hilang rasa takut beliau. Beliau lalu menceritakan apa yang telah terjadi kepada Khadijah. Khadijah tersenyum. Dia berusaha menenangkan hati suaminya. "Bergembiralah, wahai suamiku. Demi Allah, dia tidak akan menghinakanmu selama-lamanya. Engkau adalah orang yang suka menyambung hubungan kekeluargaan. Engkau senang menjabu para tamu dan berkata jujur. Engkau juga membantu orang yang lemah, orang yang tidak punya, dan orang-orang yang tertimpa musibah." Nah, setelah Nabi Muhammad SAW merasa tenang, Khadijah membawa beliau menemui sepupunya, yaitu Warokoh bin Naufal. Warokoh beragama Nasrani. Dia sudah tua dan buta. Dia biasa menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Arab. "Ahai anak pamanku, dengarkanlah kisah suamiku ini," kata Khadijah kepada Warokoh. "Ada apa, wahai anak saudaraku?" tanya Warokoh penasaran. Nabi Muhammad SAW pun menceritakan peristiwa yang beliau alami di Gua Hira. Setelah mendengar cerita tersebut, Warokoh langsung berseru, Ini adalah Namus Al-Akbar yang pernah datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Duhai, seandainya waktu itu aku masih hidup, seandainya aku masih muda dan kuat tatkala kaummu mengusirmu." "Apakah kaumku akan mengusirku?" tanya beliau sallallahu alaihi wasallam. "Iya, tidak ada seorang pun yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan pasti dimusuhi," jawab Warokoh. "Seandainya aku mendapati hari-hari yang akan engkau lalui itu, aku pasti akan membelamu dengan sebenar-benarnya," lanjutnya. Namun, tidak lama setelah itu, Warokoh meninggal dunia, adik-adik. Bersamaan dengan itu, wahyu sempat berhenti turun. Nabi Muhammad SAW merasa sedih dengan terhentinya wahyu. Beliau menunggu-nunggu turunnya wahyu tersebut, adik-adik. Adik-adik, pada suatu hari, ketika beliau berjalan di sebuah lembah, Jibril alaihissalam menemui beliau dalam wujud aslinya. Jibril duduk di atas sebuah kursi yang terletak di antara langit dan bumi. "Hah? Di antara langit dan bumi?" "Iya adik-adik, Masya Allah ya." Ketika melihat pemandangan itu, beliau sangat ketakutan. Beliau pun segera berlari pulang ke rumah. Sampainya di rumah, beliau meminta Khadijah menyelimuti beliau. Ketika beliau berselimut, turunlah wahyu yang kedua, yakni surah Al-Mudathir ayat 1-5. Adik-adik, adakah di antara kalian yang sudah hafal surah Al-Mudathir? Masya Allah, barakallahu fikum. Yang belum hafal, hendaklah terus bersemangat menghafalnya ya. Nah, dengan turunnya ayat-ayat ini, Allah mengangkat beliau untuk menjadi Rasul, yaitu utusan Allah. Selesai dulu ya kisah hari ini adik-adik. Makin seru kan? Kakak akan menceritakan lanjutannya tentang dimulainya dakwah Rasulullah SAW di kisah selanjutnya. Tetap semangat ya adik-adik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqwa, meraih takwa dengan ilmu.